Bismillahirrahmanirrahim. Baru dua ayat ini kita lewati. Dalam pembahasan yang pertemuan yang lalu sudah kita singgung tentang di antara tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalannya. Dan diterangkan oleh beliau rahimahullah, ahsanu amala itu adalah yang paling ikhlas dan paling sawab, akhlas dan aswab. Dan ini hanya mungkin untuk kita dapatkan dengan kita talabul ilmi. Kita dengan talabul ilmi. Dan ikhwan fillah jazakumullah, talabul ilmi tidak harus, tidak mutlak yang kita dapatkan dalam artinya di majelis ilmu semata. Nah, itu memang afdal. Tapi juga bisa kita dapatkan dengan membaca. Sudah sampai ke tangan kita banyak macamnya ragam informasi, baik media elektronik maupun media cetak, sebagai sumber-sumber ilmu yang kita dapatkan dari para ulama yang disampaikan oleh asatidz al-fadhil. Sehingga jangan bakhil terhadap diri sendiri, jangan bakhil terhadap isi dada kita untuk memperkayanya dengan ilmu. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Nah, atau mungkin ini kita sungkan untuk hadir ke majelis ilmu karena sudah terlalu capai, letih bekerja seharian. Sempatkan dengan membaca, dengan mendengarkan ceramah-ceramah para asatid yang mengukilkan kalam-kalamnya para ulama. Itu juga bagian dari talabul ilmi, itu untuk mengasah, untuk memperbaiki amalan-amalan kita sehingga menjadi lebih ikhlas karena Allah dan semakin lebih shawab sesuai dengan sunnah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam sholat bagi ibadah yang paling utama, misalnya rukun-rukunnya, kita mengerti wajib-wajibnya, kita pahami, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Seperti yang disebutkan dalam pelajaran kita yang lainnya, bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu adalah dengan cara, diantara salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Pelajari sunnah itu, dan mempelajarinya bukan hanya kita dengan hadir di majelis ilmu saja, tapi dengan juga kita mencari informasi dari lain tempat, mendengarkan dari ini tangan para ulama. Banyak asatidz kita al-fadhil menyampaikan kepada kita sunnahnya ataupun hal-hal yang terkait dengan sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dan mukamilatnya. Sehingga sholat itu dengan kita mempelajari itu, mendapatkan informasi dari seperti itu, kita semakin baik sholatnya. Semakin tahu kita kadar kita selama ini, sholat kita selama ini, bisa kita hadapkan kepada ilmu baru yang kita dapatkan dari mereka. Nah, karena ini yang akan di, yang paling utama. Nah, bukan sekedar banyak, betapa banyak orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh yang besar, tetapi neraka ujung-ujungnya. Waliyahulillah, neraka ujung-ujungnya. Pernah sering kita sampaikan, kita ingatkan, seorang wanita yang mungkin banyak salatnya, banyak ini puasanya di siang hari, tapi subhanallah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dia finnar, dia di neraka. Nah, dia di neraka, mungkin dia tidak mengerjakannya dengan sempurna sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah SAW. Siang harinya puasa, dia tidak menjaga lisannya, puasanya, lisannya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, ribah sana sini, namimah dia lakukan, mencaci maki atau menyakiti tetangganya. Apa gunanya dia puasa? Dengan talabul ilmi, dengan kita belajar, dengarkan dalam keterangan mereka, kita cari, kita baca dari keterangan para ulama, itu kita berharap untuk dapat memperbaiki amalan-amalan kita sehingga menjadi lebih ikhlas, lebih ikhlas karena Allah. Betul-betul yang kita hadapkan, kita berupaya untuk amalan-amalan tersebut dan hanya karena Allah. Kita pun akan berusaha untuk menata, memperbaiki kualitas ibadah-ibadah tersebut, bukan sekedar memperbanyak. Bukan sekedar untuk memperbanyak. Baik, kita masuk ke dalam ayat berikutnya yang disebutkan oleh beliau. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah taala, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa." Yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqan. Yang maksudnya kalau beliau kullu wahidatin fawqa al-ukhra. Yang satu di atas yang lain, berlapis. Walasna tabaqatan wahidah. Walasna tabaqatan wahidah. Jadi bukan yang langit-langitnya itu tidak satu lapis satu saja. Yang kita lihat di depan kita, di depan mata kita, ini langit dunia. Langit yang paling, seakan-akan paling dekat, karena luas dan besarnya itu seakan-akan sangat dekat di hadapan kita. Dan ini menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta ini. Bumi kita ini bagian kecil dari benda-benda planet, benda-benda angkasa yang ada di alam semesta ini. Matahari dibandingkan dengan matahari jauh lebih kecil. Belum lagi benda-benda yang angkasa yang lainnya. Qala wa khalaqaha fi ghayatil hasni wal itqan. Allah menciptakan langit-langit tersebut betul-betul dalam puncak yang begitu indahnya dan begitu kuatnya. Tidak terjatuh dia, padahal tidak ada penyangga yang kita lihat. Tidak ada tiang-tiangnya. Ya Allah menyebutkan demikian. Bi ghairi amalin tarawunaha. Allah mengangkat, meninggikan langit-langit tersebut tanpa tiang. Allah yang menahannya. Dan kalau Allah lepaskan, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ini menggiring kita untuk semakin tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau zat yang di tangannya kerajaan seluruh alam semesta ini dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, dia menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Dia boleh menciptakan langit-langit yang 7 berlapis, maka tidak ada tempat yang lain yang pantas ditujukan ibadah itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, kemudian Allah melanjutkan, maka fi khalqi rahman min tafawut. Engkau tidak melihat di dalam ciptaan Ar-Rahman itu yakni tafawut, khalal ai khalal wa naqsun, kejanggalan, ketimpangan dan kekurangan. Kerapuhan dinafikan oleh Allah. Tidak akan mungkin Anda bisa melihat dalam ciptaan Allah dari makhluk-makhluk yang besar ini sesuatu yang janggal, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang kurang. Wa idan tafa nafsu min kulli wajhin sarat hasanatan kamilah. Ketika dinafikan, hilang bentuk kekurangan dari semua sisi, maka jadilah dia hasanatan kamilah, indah yang sempurna. Apalagi ketika mungkin di malam harinya, siang hari sudah demikian indahnya, langit yang biru dengan awan yang putih. Apalagi kalau di dalam matahari tidak begitu terik, luar biasa indahnya. Cerah, awan-awan yang tidak terlalu tebal itu menambah keindahan suasana. Apalagi ini pagi hari ketika matahari sedang naik tinggi. Lebih-lebih di bulan Ramadan, apalagi ketika malamnya adalah Lailatul Qadar, di pagi hari luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Dan di malam hari pun demikian. Nah, langit yang ingin kita lihat hitam ini, nah, ketika muncul di Allah hiasi dengan bintang-bintang, nah, semakin indahnya. Berbagai macam bentuk gugusan yang menunjukkan arah, sebagiannya menunjukkan keutian, menandakan utara, ada timur, ada barat, ada selatan, dan sebagiannya ada yang disebutkan oleh mereka yang mengerti. Salah satu titik dan garis dari bintang-bintang itu ada yang menunjuk kepada kiblat. Ini sulit kita untuk memantaunya. Kalau benar. Qala rahimahullah, mutanasibatan min kulli wajhin, yang sangat serasi dari semua sisi. Fi launiha, dalam hal warna. Wa hayatiha, dalam hal bentuknya, keadaannya. Wartifa'iha, dan ketinggiannya. Wa ma fiha minasyamsi wal qamar, juga matahari dan bulan yang ada di langit tersebut. Wal kawakibun nirat, bintang-bintang yang bercahaya. As-sawabit, yang tetap, yang tidak berpindah-pindah. Minhunna wassayarat, dan bintang-bintang yang berjalan. Ini sudah kita lewati dalam nah, jadi dalam juz amma ada bintang-bintang yang mereka itu sayarat, berjalan ke timur, ke barat, ada pula yang nah, tetap. Semua itu menyanyi, tidak ada yang salah. Serasi, tidak ada yang saling berebut tempat. Bergiliran sesuai dengan ketentuan Allah. Kullun fi falaki yasbahun, masing-masing pada orbitnya. Mereka berjalan pada tempatnya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-lailu sabiqun nahar. Nah, matahari tidak mendahului, tidak akan mengejar bulan. Bulan pun juga demikian. Dan malam pun tidak akan mendahului siang. Nah, selalu teratur. Walamma kana kamaluha ma'luman, ketika kesempurnaannya ciptaan langit ini sudah sama kita ketahui. Amar Allah Ta'ala bi takrarin nazar ilaiha, Allah Quran ini perintahkan untuk mengulang-ulang memperhatikan langit tersebut. Wa ta'ammul fi arja'iha, dan memperhatikan sisi-sisinya, semua sudut-sudutnya, semua seluruh penjuru langit tersebut. Qala farji'il basar, ulangi perhatianmu. Ay a'idhu ilaiha, ulangi penglihatanmu kepada langit-langit tersebut. Nadhiran mu'tabiran, ini dengan perhatian. Ya, melihat dengan yakni penuh perhatian dan renungan, bukan sekedar melihat menikmati keindahannya. Nah, lihat betapa indahnya, betapa kuatnya, betapa kokohnya langit-langit tersebut, sampai kepada ma khalaqta hadza batilan, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar, dan jauhkan, lindungi kami dari neraka. Ini dalam hasil dari perlindungan tersebut, hasil dari i'tibar tersebut. Nah, dan ini hanya bagi orang-orang yang akalnya berfungsi, imannya ada di dalam hatinya. Ketika dia melihat yang seperti itu, tambah yakin dia hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah satu-satunya yang berhak dia untuk tunduk kepadanya. Dia serahkan seluruh pengabdian kepada Allah. Salatnya, nah, nusuknya, sembelihannya, pengorbanannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala Allah taala, hal kama min futur, setelah mengulang-ulang kembali penglihatan tersebut dengan penuh perhatian, apakah kamu lihat ada kejanggalan, ada kekurangan, ada kerusakan dalam penciptaan Allah tersebut? Futur yakni naqsun wa ikhtilal, ada lubang, ada celah, ada kejanggalan padanya. Nah, jelas tidak. Summarji'il basar karatain, kemudian kembali ulangi, lihat lagi sekali lagi. Wal murad bidzalika kasratut tikrar, yang maksudkan di sini adalah yakni ulang-ulangi, mengulangi dengan sering. Nah, summarji'il basar yakni karatain yang qalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir, maka penglihatanmu akan kembali kepadamu dalam keadaan dia tidak mampu, dan dia betul-betul dalam keadaan yang lemah. Nah, kecewa, tidak bisa melihat seluruhnya, tidak mampu untuk menangkapnya. Ai ajizan an ayyara khalalan, lemah, dia tidak akan mampu, dia tidak akan dapat melihat kejanggalan, kekurangan, kerusakan, ketimpangan di dalam langit-langit tersebut. Au futura walau harisa ghayatan hirs, walaupun dia begitu antusias menelitinya. Bahkan ini dibuktikan mereka sendiri, yakni para astrologi yang meneliti keadaan langit. Nah, cuma sayang, ya, mereka menelitinya bukan di atas dasar di atas keinginan untuk beriman kepada Allah. Ya, semakin jauh, dan mereka menganggap semua itu, nah, tidak lain dari pergerakan alami benda-benda biasa. Nah, sehingga yakni mereka menganggap bahwa alam ini tidak akan mungkin hancur binasa begitu saja. Mereka akan beralih, berubah. Nah, yakni menjadi energi yang lain, berpindah menjadi keadaan yang lain. Tidak hancur binasa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, kiamat. Nah, mereka berpegang dengan teori-teori kebendaan bahwa energi di alam ini tidak ada yang artinya energi-energi yang hilang mungkin dianggapnya tenaga ataupun panas ataupun yang lainnya, itu mereka berputar, ya, ini mungkin nanti akan menjadikan berpindah ke satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Jadi tidak mungkin hancur lenyap sama sekali. Ini yang mendasari mereka, kebendaan dan materi. Nah, orang-orang yang beriman, jangkauan pikiran mereka, penglihatan mereka justru menembus dibalik pandangan mereka, melampaui apa yang dipandang oleh orang-orang tersebut, yang mereka terbendam dan terbelenggu, terikat dengan kebendaan yang ada di hadapannya. Mereka orang-orang yang beriman meyakini bahwa itu semua adalah sunnatullah yang telah menciptakan benda-benda tersebut sedemikian rupa. Makhluk-makhluk yang besar ini sedemikian hebatnya. Dari tidak ada menjadi ada, dan juga tidak sekaligus Allah menciptakannya. Allah menciptakannya dalam 6 masa. Nah, walaupun Allah mampu untuk menciptakannya dalam sekejap. Ya. Bagaimana kata Allah, inna ma'amruna nam wahidatun kalam ahim bil basar. Ya, kalau katanya ini kehendak Allah, ketetapan Allah, kalau Allah mau itu bisa lebih cepat dari kedipan mata. Dan Allah menciptakan benda-benda yang besar ini dalam 6 masa untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Allah. Nah, qala rahimahullah thumma saraha bi dzikri husniha, kemudian Allah menegaskan, menyebutkan tentang keindahan-keindahan di langit tersebut. Qala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sya'ir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha, sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan maswabih, pelita. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia rujum, alat pelempar untuk melempar para syayatin. Wa'atadna lahum adzaban sya'ir, dan kami siapkan untuk mereka adab yang bernyala-nyala. Ini dua di antara 3 fungsi bintang yang Allah ciptakan. Pertama disebutkan Allah di sini tazyinus sama, untuk menghiasi langit, membuat langit itu jadi semakin indah di malam hari. Nah, bintang-bintang yang tetap menunjukkan utara, ada yang menunjukkan selalu berada di selatan, ada yang selalu berada di timur, ada yang selalu berada di barat, itu tidak berubah. Kemanapun antum berjalan, kemanapun kita berjalan, di darat dan di lautan, kalau cerah, bintang-bintang itu pasti menunjukkan ke sana. Sehingga orang-orang di lautan dan di daratan, ketika mereka mungkin berada di padang yang sunyi, tidak akan sulit. Punya perbekalan, mereka tidak akan tersesat dengan bintang-bintang ini tadi. Salah satunya adalah untuk keindahan langit. Menghiasi langit. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempari para syaitan. Jika mereka dimencuri-curi dengar berita-berita langit dalam keadaan berlapis terangan oleh para ulama, semakin semakin ke atas, mereka dilempari oleh panah berapi, yakni bintang-bintang yang berapi. Ya, mungkin kalau kita melihatnya mungkin seperti yang dikatakan mereka meteor. Ya. Nah, kadang-kadang tersambar sebelum dia sampai ke bawah ke tempat teman yang kedua berikutnya, atau kadang-kadang sudah sampai dia memberitakan baru terkena lemparan tersebut. Nah, kemudian yang fungsi yang ketiga, di dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan, nah, wabil najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk, yakni arah. Ini tiga fungsi bintang Allah ciptakan. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Ya, tidak ada keempatnya. Yang di keempatnya seperti di mereka para tukang sihir. Nah, orang-orang yang tidak normal yang sekarang bermunculan meramal keadaan dengan bintang-bintang, horoskop dan seterusnya, ya. Nah, itu tidak ada. Itu dari imma dari syayatin yang mendengar berita dari langit yang dia dapatkan, sampaikan kepada teman-temannya, wali-walinya dari kalangan manusia, dan atau semua mereka-reka. Nah, fungsi bintang di langit hanya ada tiga itu, sebagai penghias, untuk menghiasi, menambah keindahan langit, dan untuk melempar para syayatin, menjaga langit, dan untuk tanda arah. Wabil najmihum yahtadun. Qala walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan untuk orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka itu ada disediakan adzabu jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu la kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, qala syekh rahimahullah menerangkan ayat ini, walaqad jamalna jamalna as-sama'ad dunya laqad zayyanna, artinya jamalna tajmil fazin sama, menjadikan indah langit, yakni langit dunia yang kita lihat ini. Allati tarawnaha wa talikum, ya, yang dekat dengan kamu, yang kamu lihat, yang kita lihat di hadapan kita, yang hitam ini, kalau siangnya kita lihat biru dengan awan yang berarak di atasnya, di antaranya, di bawahnya, itulah langit dunia. Bima sawbiha, nah, kami percantik, kami perindah langit dunia itu bima sawbiha wa hiya an-nujum, yaitu bintang-bintang. Ala istilahiha fin nur wa dhiya, dengan perbedaan cahaya dan sinarnya. Ada yang kelap-kelipnya jauh, nah, tapi belum tentu itu kecil. Bagi kita mungkin kecil karena jauhnya. Bisa jadi itu adalah bintang yang 20 kali lebih besar dari bumi kita. Nah, ada yang ingat belum belajar dulu, belajar ilmu antariksa. Nah, bintang yang paling besar 100 kali lipat atau 400 kali lipat dari bumi. Nah, yang tahu, ada yang masih ingat. Nama mereka namakan bintang Betelgeuse. Bintang yang 400 kali lipat dari bumi besarnya atau dari matahari. Nah, itu mungkin jauh hingga terlihat. Qala fa innahu laula fiha minan nujum, laula ma fiha minan nujum lakana shatfan mudliman. Seandainya tidak ada bintang-bintang di langit itu, maka itu menjadi atap yang gelap. Nah, pernah ya kita mengalami mungkin di awal, di akhir-akhir bulan, ya, apalagi kalau mendung, subhanallah, itu tidak ada bintang di langit, rasanya sepi. Nah, seperti mati. Apalagi kalau kita berada di dalam perjalanan. Nah, mungkin di tanah hutan kita walaupun naik kendaraan mobil atau kereta api, itu ketika melihat tidak ada bintang di langit, rasanya sepi. Nah, la husna fihi wa la jamal, tidak ada keindahan padanya dan tidak pula kebagusannya. Walakin ja'alallahu hadhihi nujum zinatan lis-sama wa jamalan wa nuran wa hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Nah, akan tetapi Allah jadikan bintang-bintang ini perhiasan, mempercantik, nah, bagi langit dan sebagai cahaya, juga hidayah, yang dengan itu orang kita bisa mendapatkan petunjuk, petunjuk arah di dalam kegelapan di malam, di daratan dan juga di lautan. Qala wala yunafi ikhbaruhu annahu zayyana sama'a dunya bimasabih an yakuna katsiru min nujum fawqa samawati as-sab'. Nah, tidak menafikan berita yang Allah sebutkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang ini, bahwa banyak dari banyaknya bintang-bintang tersebut berada di atas langit yang ketujuh. Seperti dalam penafsiran beliau tentang wasama'i wat-tariq. Nah, dalam surah itu kan beliau menyerangkan seakan-akan ada di bawah dia bintang yang dia berada di atas langit yang ketujuh yang tembus cahayanya sampai ke langit dunia. Nah, qala fa inna samawat syaffafa. Nah, karena langit itu, langit yang tujuh tersebut syaffafa, menerawang, tipis. Artinya bisa menampakkan cahaya, bisa terlihat. Wa bidzalika tasul zinata lis sama'ad dunya. Wa illam takun al-kawakib fiha. Sehingga dengan itu ya, terdapat yang terjadi, terwujud, bisa benar dihasilkan yang hiasan bagi langit dunia meskipun tidak ada bintang-bintang yang di langit dunia tersebut. Jadi ketika mungkin malam hari pada kondisi itu tertentu bulan tidak ada, bintang-bintang tidak ada, mungkin terlihat juga bintang yang justru bukan dari langit dunia tapi langit yang ketujuh. Wallahu a'lam. Bismillah. Qala waja'alnaha ayyam al-masabih rujuman lisyayatin alladziina yuriduna istiraqa al-khabar as-sama'. An'am istiraqa khabar as-sama'. Kemudian Allah menyebutkan kami jadikan bintang-bintang itu untuk rujum, untuk melempar para syayatin yang ingin mencuri-curi berita langit. Dan itu indah. Ya, yakni sebelum Rasulullah lahir itu cukup banyak, kemudian berkurang dan setelah Rasulullah diutus kemudian terjadi juga disebutkan dalam tafsir sebagian ulama malam-malam Lailatul Qadar itu bintang-bintang itu bermunculan sebagai penjaga-penjaga langit. Ketika mungkin syaitan yang tidak dibelenggu, mereka berusaha untuk mencuri-curi dengar berita itu, mereka mendapatkan lemparan-lemparannya, dikejar oleh bintang-bintang yang berapi. Nah, faja'alallahu hadhihi an-nujuma harasatan lis-sama' antalqu fi syayatin akhbar al-ard. Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai penjaga-penjaga bagi langit dari talaqqu fi syayatin akhbar al-ard. Ini jangan sampai yani syaitan melemparkan berita-berita ke bumi. Fahadihi syahab, dan syahab tersebut, bintang-bintang berapi ini, alati turma minan nujum, yang dilemparkan dari bintang-bintang tersebut, ta'addahallahu fid dunya li syaitin. Itu di dunia disediakan buat mereka para syaitin. Kadang-kadang sampai ke bumi. Ada yang terbakar ataupun mereka sempat terkena lemparan tersebut sebelum menyampaikan berita yang dia berhasil mencuri. Itu pun yang mereka berhasil curi dari berita-berita langit itu sepatah kata. Satu penggalan kalimat tidak lengkap, tapi begitu mereka mendapatkannya, mereka tambah dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan yang itu diberikan kepada wali-wali mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa'atadna lahum fil akhirah, sedangkan di akhirat kami siapkan untuk mereka adzab as-sa'ir, neraka yang bernyala-nyala. Li'annahum tamarradu 'ala Allah, karena mereka berani membangkang kepada Allah. Wa adallu 'ibadahu, menyesatkan hamba-hamba Allah. Wa li hadza kana atba'uhum min al-kufar mithluhum, oleh karena itu orang-orang yang mengikuti para syaitan ini dari kalangan orang-orang kafir seperti mereka juga. Yaitu apa? Qad a'addallahu lahum adzabas sa'ir. Disiapkan pula untuk mereka neraka yang bernyala-nyala. Falihada qala walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir allati yuhanu bihi ahluh. Ghayatul hawan. Yang dengan neraka tersebut Allah menghinakan para penghuninya. Betul-betul dalam keadaan sangat hina mereka di dalam neraka tersebut. Tidak diajak bicara, nah, bahkan sampai dibuat mereka sedemikian putus asa. Nah, sehingga tidak lagi berani meminta kepada Allah, tapi datang kepada penjaga-penjaganya untuk minta, yakni dimatikan, dibinasakan oleh Allah seketika sehingga tidak lagi merasakan adab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini baru beberapa ayat yang kita baca. Allah alam ternyata setiap malam ya. Nanti bosan ya. Masa orang seling. Banjir aja. Ada anak kaget dari anak kita sudah senang-senang beristirahat. Sayang, insyaallah. Nah, kalau begitu setiap malam, naruh buat itu. Ilahnya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini dulu. Ini juga enggak persiapan. Insyaallah besok mungkin diulangi sedikit. Nah. Perlunya insyaallah.